الحمد لله العزيز الغفار مكور الليل عن النهار تبصرة للقلوب والأبصار أفضل الصلاة وأحسن التسليم على سيد المصطفين الأخيار وعلى آله الأطهار وصحب الأبرار ومن تبعهم على تعاقب العصار أما بعد الحمد لله segala puji bagi Allah yang melimpahkan berbagai macam nikmatnya sehingga kembali kita bisa berjumpa melalui udara di majlis yang ke-71 masih dalam pembahasan kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran, penjelasan tentang adab-adab para pembawa Al-Quran, dan masih kita melanjutkan pembahasan ya seputar sujud tilawah yang setelah sebelumnya telah kita bahas ya di tempat mana saja tentang sujud tilawah tersebut ya dan hukum-hukumnya, bahkan ya tempat yang para ulama khilaf tentang hukum sujud tilawah tersebut, apakah sunnah muakkadah dan atau sunnah ghairu muakkadah, yakni sujud pada surat Shad, yang dan bagaimana keadaan seorang yang makmum apabila dia berbeda dengan imamnya dalam madhab ya sujud pada surat Shad tersebut, apakah disyariatkan sujud di dalam surat atau tidak disyariatkan, yang itu semua telah kita bahas. Yang kemudian Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala melanjutkan dengan pasal yang baru, faslun fi man yusannu lahu sujud, ya pasal siapakah yang disunnahkan bagi mereka untuk sujud, yakni perintah Allah Subhanahu wa taala maupun perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam sujud tilawah ditujukan untuk siapa sujud tilawah tersebut, apakah hanya kepada orang yang membaca ya ayat sajdah saja atau kepada orang yang mendengarkan atau kepada ya imam maupun makmum atau orang yang tidak ada kaitannya sama sekali dengan orang yang membaca Al-Qur'an atau ayat sajdah tersebut. Ini akan dibahas oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Ya kemudian beliau berkata, "I'lam annahu yusannu lil qari'il mutatahhiri bil ma'i aw at-turabi haitsu yajuzu sawa'un kana fi as-salati aw kharijan minha." Ya, ketahuilah ya bahwasanya disunnahkan bagi qari, ya bagi orang yang membaca ayat sajdah, al-mutatahhir bil ma, yang bersuci dengan air, aw bit turabi, atau bahkan bersuci dengan tanah saja. Ya, karena tanah yakni tayammum dengan menggunakan tanah itu sebagai pengganti air bagi orang yang tidak mendapatkan air atau ada air namun tidak boleh mengganti, tidak boleh menggunakan air ya karena sakit atau semacamnya. Ya, karena Imam Nawawi rahimahullah taala ya telah kita bahas sebelumnya bahwasanya beliau ya termasuk ulama yang mensyaratkan ya harus taharah ketika untuk melakukan sujud sahwi, dan ini pendapat jumhur para ulama. Karena sujud sahwi ya tak ubahnya hukumnya sebagaimana salat sunnah. Ya sebagaimana pada pembahasan yang telah lalu. Haitsu yajuzu sawa'un kana fi as-salati aw kharijan minha. Yang ya hal tersebut dia disunnah, yakni disunnahkannya bagi seorang qari yang membaca ayat sajdah untuk sujud tilawah ya baik di dalam salat ataupun di luar salat. Jadi ya, dalam salat maupun di luar salat. Disyariatkan bagi orang yang membaca tersebut ya seketika setelah dia membaca ya ayat sajdah untuk segera sujud. Wa yusannu lil mustami'i wa yusannu aydan lis-sami'i ghairil mustami'i. Ya kemudian setelah beliau membahas ya bagian yang tidak ada khilaf di kalangan para ulama, yakni orang yang membaca ayat sajdah itu tidak ada khilaf. Ya, yang ada adalah khilaf dalam hukumnya saja, apakah wajib atau sunnah muakkadah. Ya namun ya para ulama tidak ada khilaf bahwasanya disyariatkan bagi orang yang membaca ayat sajdah untuk sujud tilawah. Ya kemudian beliau beralih, ya bagaimana orang yang mendengar ayat sajdah tersebut, apakah disyariatkan untuk sujud pula atau tidak? Wa yusannu lil mustami'i. Ya, dan disunnahkan pula bagi orang yang mendengarkan ya orang yang membaca ayat sajdah. Ya, seumpamanya ada orang lain yang membaca ayat sajdah, ya. Kemudian ada orang yang ya di sekitarnya yang ikut mendengarkan ayat sajdah tersebut. Nah, ini pun disunnahkan untuk sujud. Ya, orang yang seperti ini yang mendengarkan ayat sajdah ya apakah di dalam salat ataupun di luar salat disunnahkan pula untuk sujud ya sah untuk sujud tilawah. Wa yusannu aydan lis-sami'i ghairil mustami'i. Ya disunnahkan pula bagi as-sami', bagi orang yang mendengar ghairul mustami'i. Yang sami' ini bukanlah mustami'. Ya. Apakah bedanya antara mustami' dengan sami'? Ya, dalam bahasa Arab itu berbeda. Ya, adapun dalam bahasa Indonesia, ya sekilas itu tidak ada perbedaan sama sekali, yakni sama-sama mendengar ayat sajdah. Ya, sama-sama orang yang mendengar ayat sajdah. Adapun dalam bahasa Arab, ya sami'a itu berbeda dengan istama'a. Ya sami'a as-sam'u, ya kata Imam Ibn Manzur dalam Lisan al-Arab, hissul udhun, yakni alat atau indera pendengaran, yakni semata-mata mendengar. Ya, semata-mata mendengar secara umum. Apakah biqasdin atau bighairi qasdin, ya, dia dengan sengaja mendengar atau tidak sengaja. Adapun istama'a lahu wa tasamma'a ilaihi asgha. Ya, adapun dengan istama'a, ya, dengan mazid biharfain, ya, tambahan alif dan ta, itu adalah asgha, yakni mendengar, ya, memperhatikan, ya, dan mendengar dengan sengaja. Ya, sami'a itu mendengar, ya, baik sengaja atau tidak sengaja. Adapun istama'a mendengar dengan memperhatikan dan itu disengajai. Dan itu disengajai. Dan kedua tipe ini, yakni mendengar dengan sengaja atau tidak sengaja, yakni melewat sengaja misalnya, itu pun tetap disunnahkan bagi mereka, ya, kedua orang jenis tersebut disunnahkan untuk sujud sahwi. Apakah, ya, orang-orang yang benar-benar memperhatikan ayat sajdah tersebut atau orang yang sekedar melewat misalnya, kemudian dia mendengar seorang qari yang membaca ayat sajdah. Ya, semua mereka itu, ya, disunnahkan bagi mereka, ya, untuk sujud sahwi jika si qari melewati ayat sajdah. Walakin qala Syafi'i rahimahullahu taala, ya, namun al-Imam Syafi'i berkata, la uakkiduhu fi haqqihi kama uakkiduhu fi haqqil mustami'i. Ya, pendapat Imam Syafi'i rahimahullahu taala, aku tidak menguatkan bagi si sami', ya, bagi si sami' tidaklah, ya, disunnahkan sunnah muakkadah bagi orang yang mendengar ayat sajdah tersebut namun dia tidak secara sengaja, ya, tidak disengajai dan tidak pula diniatkan untuk memperhatikan si qari yang membaca ayat sajdah. Ya, kata Imam Syafi'i, aku tidak menguatkan bagi si orang tersebut, yakni bukan sunnah muakkadah, bukan sunnah muakkadah, kama uakkiduhu fi haqqil mustami'i, sebagaimana aku kuatkan bagi orang yang istama'a, ya, bagi orang yang memang menyengaja untuk mendengar ayat sajdah, untuk mendengar si qari membaca Al-Quran baik di dalam salat ataupun di luar salat, ya, sehingga apa, hukumnya sama-sama disunnahkan, ya, bagi orang yang mendengar ayat sajdah dengan sengaja atau tidak sengaja, namun yang tidak sengaja, yang misalnya sekedar lewat saja atau yang mendengar dari kejauhan dibacakan ayat sajdah, itu sunnah namun ghairu muakkadah. Ya, sunnah namun ghairu muakkadah. Sedangkan bagi orang yang menyengaja untuk mendengar, ya, bacaan Al-Quran tersebut kemudian melewati ayat sajdah, yang dia menyengajai untuk mendengarnya baik di dalam salat maupun di luar salat, maka itu sunnah muakkadah. Ya, ini pendapat, ya, Imam Syafi'i rahimallahu ta'ala, wa hadha huwa sahih, kata Imam An-Nawawi, dan ini adalah pendapat yang sahih. Dan memang, ya, ada, ya, athar-athar yang menunjukkan kepada hal tersebut, yakni berbeda orang yang memang menyengaja mendengar dengan orang yang tidak sengaja mendengar dibacakannya ayat sajdah. Ya, ya, sebagaimana, ya, athar dari Uthman bin Affan yang diriwayatkan oleh Imam Ibn Abi Syaibah, ya, dan Sa'id bin Mansur, ya, dari jalan Sa'id bin Musayyib, an innama as-sajdatu ala man jalasa laha, ala man jalasa laha wastama'a. Ya, kata Uthman, sesungguhnya, ya, disyariatkan, ya, sujud tersebut hanya bagi orang yang sengaja duduk untuk mendengarkan ayat sajdah wastama'a. Ya, dan istama'a, ya, menyengaja dengar. Orang yang menyengaja duduk dan menyengaja untuk mendengar, ya, ayat Al-Qur'an, itu yang disyariatkan bagi mereka, ya, untuk sujud tilawah ketika mendengar ayat sajdah. Ya, begitu pula athar dari, ya, Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Imam Abdul Razzaq dalam musannafnya, ya, innamas sajdatu ala man jalasa laha fa in mararta fasajadu falaysa alayka sujudun. Ya, kata Abdullah bin Abbas, sesungguhnya, ya, disyariatkan sujud itu hanya bagi orang yang menyengaja duduk mendengar ayat sajdah tersebut. Fa in mararta fasajadu falaysa alayka sujud. Kalau engkau, ya semata-mata hanya melewati saja, kemudian melihat mereka, yakni orang-orang yang membaca ayat sajdah atau satu qari membaca ayat sajdah dan orang-orang di sekitarnya sujud, ya falaisa alaika sujudun, ya maka engkau yang hanya lewat saja, yang dilewat melewati majlis tersebut atau melewati sekumpulan orang yang salat yang membaca ayat sajdah, falaisa alaika sujud, ya tidak disyariatkan ya bagi engkau untuk sujud. Ya, ini kata Abdullah bin Abbas. Ya, semakna pula ya athar dari Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Abdul Razzaq ya rahimahullah ta'ala dalam musannafnya dari jalan ya Abu Abdurrahman As-Sulami, bahwasanya Salman ya marra ala qaumin qu'udin, ya melewati segolongan kaum yang sedang duduk, faqara'u sajdah fasajadu, ya kemudian mereka membaca ayat sajdah fasajadu, kemudian mereka sujud tilawah. Ya faqila lahu faqala laysa laha ghadawna, ya kemudian ditanyakan kepada Salman Al-Farisi, yakni engkau melihat orang sujud, ya secara makna engkau melihat orang sujud, kenapa engkau tidak sujud? Kata Salman, laysa laha ghadawna, ya tidaklah kami keluar dari rumah ya untuk menyengaja mendengar ya bacaan Al-Quran atau bacaan ayat sajdah tersebut. Yakni Salman Al-Farisi ketika itu hanya sekedar melewati saja, ya, dan beliau tidak menyengaja untuk mengikuti mendengarkan membaca Al-Quran, ya, sehingga beliau tidak sujud. Ya, dari athar-athar ini, ya, menunjukkan apa? Bahwasanya orang yang tidak sengaja mendengar, ya, atau hanya lewat saja, tidaklah bagi-bagi mereka, ya, disyariatkan sebagaimana kuatnya orang yang memang menyengaja untuk mendengar ayat Al-Quran, ya, dibacakannya ayat sajdah, ya, tidak sama, ya, tidak sekuat, ya, perintah. Ya, itu yang dipahami oleh para sahabat ya radhiyallahu anhum, ya, dan mereka adalah ya orang yang paling paham ya tentang perintah Allah dalam Al-Qur'an dan yang paling paham tentang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ya terkait tentang sujud tilawah maupun lainnya. Ya, mereka ya berpendapat bahwasanya itu tidaklah ya sebagaimana kuatnya perintah sujud tilawah bagi orang yang menyengaja untuk mendengarnya. Ya, wallahu alam. Wa qala imamul haramaini min ashabina la yasjudu sami'u. Ya, kemudian Al-Imam An-Nawawi ya setelah membawakan pendapat yang beliau kuatkan, beliau membawakan pendapat yang lain yang masih dalam lingkup mazhab Imam Syafi'i. Ya, berkata Imam Al-Haramain, yakni Imam Al-Juwayni rahimahullahu ta'ala, yang beliau imam kota Mekah dan Madinah di zamannya, la yasjudu sami'u. Ya, kata beliau, as-sami' yakni orang yang mendengar tidak sengaja ya tidak sujud. Ya, tidak disyariatkan bagi mereka untuk sujud. Ya, kata Imam Al-Juwayni. Wal masyhur al-awwalu. Ya, namun kata Imam An-Nawawi yang masyhur ya dalam pendapat Imam Syafi'i dan jumhur para ulama Syafi'iyah, al-awwalu yakni pendapat pertama, bahwasanya ya ayat sajdah dia disyariatkan sujud bagi si qari, orang yang membaca ayat sajdah, maupun mustami', ya orang yang menyengaja untuk mendengarkan dibacakan Al-Quran dan ayat sajdah, wassami', ya begitu pula orang yang mendengar ayat sajdah namun dia ya tidak menyengaja untuk mendengar ayat sajdah dan Al-Quran tersebut, disyariatkan bagi mereka seluruhnya ya untuk sujud, walaupun memang bagi sami', yakni orang yang tidak sengaja mendengarkan ayat sajdah dibacakan, itu tidak sebagaimana kuatnya atau sunnah ghairu mu'akkadah ya bagi si sami', berbeda dengan qari maupun mustami', orang yang sengaja membaca maupun orang yang sengaja mendengar, bagi mereka itu sunnah muakkadah. Wa sawa'un kana al-qari'u fi shalati aw kharijan minha. Ya, dan sama saja apakah si qari itu membacanya di dalam salat atau di luar salat. Yani disyariatkan bagi mereka seluruhnya ya baik si qari ya maupun mustami' maupun sami', untuk sujud tilawah ketika melewati ayat sajdah, apakah si qari membacanya di dalam salat atau di luar salat. Ya, di dalam salat atau di luar salat. Apakah si qari yang membaca di dalam salat, as-sami' di luar salat misalnya, ya itu pun tetap disyariatkan. Ya, namun kalau si qari yang membaca nanti ada keadaannya, bahwasanya keadaan yang berbeda antara qari dan sami', namun yang sami' itu tidak disyariatkan untuk sujud, nanti akan dibahas oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. يسن للمستمع والسامع السجود سواء وسواء سجد القارئ أم لا. Ya, dan disunnahkan bagi orang yang menyengaja untuk mendengarnya maupun orang yang tidak menyengaja untuk mendengarnya untuk sujud. Ya, ketika melewati ayat sajdah. Wasawa'un sajadal qari'u am la. Dan sama saja apakah si qari' yang membaca ayat sajdah tersebut sujud atau tidak. Sama saja. Ya, sama saja apakah si qari'nya sujud atau tidak. Maka orang yang mendengarkan, ya baik dengan sengaja atau tidak sengaja, ketika mendengarkan ayat sajdah dibacakan, tetap disyariatkan, disunnahkan bagi mereka untuk sujud tilawah. Ya, walaupun si qari itu tidak sujud. Ya, kenapa? Karena sebab sujud tilawah itu dibacakannya ayat sajdah. Ya, ini perbedaan dalam hal sebab. Ya, apa sebabnya disyariatkan sujud tilawah? Karena segala sesuatu itu ada sebab atau illatnya. Ya, sebab yang lebih tepat adalah karena dibacakannya ayat sajdah. Ya, bukan sebabnya itu karena si qari sujud. Ya, karena si qari sujud. Tidak, tapi yang lebih tepatnya sebabnya adalah karena ya dibacakannya ayat sajdah. Ya, maka ada disyariatkan, disunnahkan untuk sujud tilawah. Hadza huwa sahih, dan ini adalah pendapat yang sahih al-masyhur 'inda ashhabi Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Ya, dan ini adalah pendapat yang masyhur dan sahih yang menurut ya Imam Syafi'i maupun para ulama pembesar para ulama Syafi'iyah. Wa bihi qala Abu Hanifah. Dan ini pula pendapat Imam Abu Hanifah ya rahimallahu taala. Imam Nu'man bin Thabit ya wafat tahun 150 Hijriah, ya wafat di mana Imam tahun di mana Imam Syafi'i lahir. Ya, namun mereka berdua tidak pernah bertemu. Ya, mereka berdua tidak pernah bertemu. Adapun ya riwayat kata Imam Syafi'i salat di belakang Imam Abu Hanifah kemudian tidak kunut, ya ini riwayat yang ya palsu. Dari mana? Karena Imam Syafi'i ya lahir tepat di tahun di mana Imam Abu Hanifah meninggal. Ya, bagaimana Imam Syafi'i bertemu sedangkan ketika itu beliau belum genap 1 tahun. Ya, dan mereka ya mazhab ya mereka berdua yakni Imam Abu Hanifah dan Syafi'i sama dalam hal ini. Yakni disunnahkan bagi semua si qari maupun si mustami', orang yang sengaja mendengar ataupun sami', orang yang tidak sengaja mendengar untuk sujud tilawah. Walaupun si qari'nya tidak sujud. Ya, walaupun si qari'nya tidak sujud. Wa qala sahibul bayan, ya dan ya Pak, sepengarang kitab Al-Bayan fi madhhab Syafi'i, yakni beliau ya Imam Abu Husain Yahya bin Salim Al-Imrani Al-Yamani Al-Syafi'i. Ya, beliau pengarang kitab Al-Bayan fi Madhhabil Imam Syafi'i. Ya, Al-Bayan fi Madhhabil Imam Syafi'i, yang kitab ini adalah hakikatnya syarah dari kitab Al-Muhadzabnya Imam Asy-Syirazi. Ya, syarah dari kitab Al-Muhadzab Imam Syirazi dan Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Ya, ketika juga beliau juga mensyarah Al-Muhadzab, banyak menukil dari kitab Al-Bayan ini. Ya, banyak menukil dari kitab Al-Bayan karangan Imam Al-Imrani Asy-Syafi'i. Min ashabi Syafi'i la yasjudul mustami'u liqira'ati man qara'a fi shalah. Ya, kata Imam ya Al-Imrani dalam kitab Al-Bayan ya bahwa mustami', ya orang yang menyengaja untuk mendengar ya bacaan si qari' di dalam salat itu tidak sujud. Ya, dia tidak sujud. Wa qala Sayyidalani min ashabi Syafi'i la yusannu sujud illa an yasjudal qari'. Ya, Imam ya madhab Syafi'i yang lainnya ya berkata bahwasanya la yusannu sujud, tidak disunnahkan sujud kecuali jika si qari'nya sujud. Ya, kecuali jika si qari'nya sujud. Ya. Sehingga apa? Al-Imam Al-Imrani membatasi bahwasanya sujud tilawah itu hanya di luar salat saja. Ya, sedangkan Imam As-Saydalani membatasi bahwasanya sujud tilawah itu hanya jika si qari'nya sujud, ya. Ya, mereka berdua yang memiliki pembatasan. Adapun ya mazhab Imam Syafi'i dan yang dikuatkan Imam Nawawi rahimahullah taala bahwasanya tidak dibatasi demikian. Yakni sujud tilawah bagi orang yang mendengar itu tetap disyariatkan di dalam salat. Dan sujud tilawah tetap disyariatkan baik si qari' sujud ataupun tidak sujud. Ya, baik si qari'nya ya sujud ataupun tidak sujud. Ya, walaupun memang ya pendapat Imam As-Saydalani di sini ya ada hadis yang memang ya seolah semakna dengan pendapat beliau. ya hadis yang seolah semakna dengan pendapat beliau, yakni hadis dari Zaid bin Thabit, ya hadis Zaid bin Thabit bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya qara'a, bahwasanya Zaid bin Thabit qara'a 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wan najmi, ya bahwasanya Zaid bin Thabit pernah membacakan surat An-Najm kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, falam yasjud fiha, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak sujud ketika itu, ya ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak sujud. Dan hadis yang sahih riwayat Bukhari, ya Muslim, ya Imam Ahmad dan lainnya, dan Imam Bukhari, Imam Baihaqi membawakan hadis ini dan membawakan judul bab, bab man qala la yasjudul mustami'u idza lam yasjudil qari, ya bab bahwasanya ya orang yang mendengar bacaan ayat sajdah tidak sujud jika si qari'nya tidak sujud. Imam Baihaqi, ya demikian beliau membawakan judul babnya, kemudian membawakan hadis ini. Ya sehingga apa? Ini ya bisa dijadikan dalil yang kuat bagi ya pendapat Imam As-Saydalani bahwasanya kalau si qari' tidak sujud, maka si mustami', orang yang mendengarkan juga tidak sujud. Ya namun ya dibahas oleh para ulama, ya diperhatikan dan hadis ini dijelaskan oleh para ulama bahwasanya ya cara memahami hadis ini itu bisa ya beberapa metode. Ya beberapa metode. Yang pertama, bahwasanya sujudul Quran laisa biwajib. Ya bahwasanya kok kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak sujud ketika Zaid bin Thabit tidak membaca ayat yang di situ ada ayat sajdah, ya di akhir surat An-Najm, di situ ada ayat sajdah. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak sujud? Ya para ulama membahas bahwasanya karena sujud tilawah tidak wajib. Ya, sujud tilawah tidak wajib. Ya, sebagian ulama ada yang membahas ketika membahas hadis ini bahwasanya kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak sujud? Karena Zaidnya tidak sujud. Ya, karena Zaid bin Thabitnya tidak sujud. Dan ini ya pendapatnya Imam As-Saydalani dan para ulama lainnya yang sepakat dengan beliau. Ya, sebagian ulama ada yang memahami hadis ini bahwasanya an yakuna qara'aha fi waqtin la yahillu fihi sujud. Ya, bahwasanya kenapa kok Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak sujud? Ya, karena Nabi SAW ya ketika itu dibacakan ayat sajdah di waktu yang makruh untuk sholat. Ya, di waktu-waktu yang makruh untuk sholat. Yakni ketika setelah sholat subuh atau ketika matahari tepat di tengah dan ketika setelah sholat asar hingga matahari terbenam. Di situ waktu-waktu yang tidak disukai untuk sholat sunnah. Dan para ulama ya yang menyamakan hukum sujud tilawah dengan sholat sunnah, begitu pula di waktu-waktu tersebut itu tidak ya disunnahkan atau bahkan makruh untuk sujud tilawah karena mereka menyamakan hukumnya, yang menyamakan hukumnya dengan sholat sunnah. Ya, ya sebagian ulama bahwa itu waktu dimakruhkannya untuk ya sholat. Begitu pula sujud tilawah pun menjadi makruh. Maka yang Nabi SAW tidak sujud. Sebagian ulama ya ada yang berpendapat bahwasanya ya ketika itu Nabi SAW tidak dalam keadaan berwudu. Ya ini pendapat para ulama yang mensyaratkan taharah untuk sujud ya tilawah. Ya sebagian ulama yang menjelaskan bahwasanya annahu laysjudu fiha. Ya bahwasanya memang pada tempat itu, tempat ini yakni pada surat An-Najm itu memang tidak ada sujud. Yakni ini pendapat Imam Malik saja. Ya pendapat Imam Malik yang memang beliau bersendirian dalam mazhabnya bahwa dalam surat-surat Al-Mufassal itu tidak ada sujud tilawah. Ya tidak ada sujud tilawah dari Al-Mufassal ke belakang. Ya berbeda dengan mazhab lainnya yang menetapkan bahwasanya ada 14 atau 15 sujud dan dalam surat Mufassal itu ada sujud. Ya ada 3 ayat sajdah. Ya namun yang lebih tepat adalah pendapat yang pertama. Ya bahwasanya kenapa kok Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak sujud? Karena memang hakikatnya sujud tilawah tersebut itu tidak wajib. Ya ini yang lebih tepat dan ini pendapat jumhur para ulama. Bahwasanya dan ini pendapat Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bahwasanya sujud tilawah itu tidak wajib. Oleh karena itu Nabi SAW ya tidak sujud. Ya sebagaimana juga dicontohkan langsung oleh Umar bin Khattab, beliau membaca ya ayat sajdah di Jumat yang pertama kemudian sujud, membaca lagi ayat sajdah di Jumat yang kedua kemudian sengaja tidak sujud. Ini apa? Dalam rangka penjelasan bahwasanya hal tersebut boleh. Ya boleh meninggalkan sujud ketika dibacakan ayat sajdah dalam rangka menjelaskan bahwasanya ayat sajdah itu sunnah saja. Ya ayat sajdah itu sunnah saja, tidak sampai derajat wajib. Wallahu alam. Nah, maka ini kemungkinan yang lebih kuat daripada kemungkinan yang dijadikan ya dalil atau yang dibawakan oleh Imam As-Saydalani bahwasanya ya tidak disunnahkannya sujud karena si qarinya tidak sujud, yaitu kemungkinan yang ya lebih lemah. Ya, wallahu a'lam. Ya, ketika Imam An-Nawawi rahimahullah taala yang membawakan ya bahwasanya pendapat yang pertama disunnahkan, disyariatkan bagi orang yang membaca Al-Qur'an di dalam salat maupun di luar salat, baik orang, begitu pula orang yang mendengar dengan sengaja maupun yang mendengar tidak sengaja, disyariatkan bagi mereka seluruhnya untuk sujud tilawah. Ya, kemudian beliau membawakan ya pendapat yang lain bahwasanya tidak disyariatkan bagi si pendengar untuk sujud di dalam salat. Jadi dalam salat. Ya wallahu alam zahirnya, yakni orang yang menyengaja mendengar di dalam salat namun yang dia dengar bukan dari imamnya. Yang bukan dia dengar ya bukan dari imamnya. Begitu pula tidak pula ya pendapat yang lain bahwasanya tidak disunnahkan untuk ya sujud kecuali jika si qari'nya sujud. Ya kalau si qari'nya tidak sujud maka ya orang yang mendengar tidak sujud. Ya, namun ya kata Imam Nawawi rahimahu taala as-shawabu al-awwalu, ya pendapat yang lebih tepat yang benar adalah yang pertama, yakni disyariatkan baik bagi si qari di dalam salat maupun di luar salat, orang yang mendengar ayat sajdah dibacakan di dalam salat maupun di luar salat, orang yang mendengarkan ya dengan sengaja ayat sajdah dibacakan disunnahkan bagi mereka semua untuk sujud. Ya disunnahkan bagi mereka semua untuk sujud. Nanti ada pengecualiannya. Ya ada pengecualian yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi. Wala farqa baina an yakuna al-qari'u musliman balighan mutatahhiran rajulan wa baina an yakuna kafiran aw sabiyan aw muhditsan aw imra'atan. Wa hadha huwa as-sahihu 'indana wa bihi qala Abu Hanifah rahimallahu ta'ala. Ya dan tidak ada bedanya apakah si qari itu muslim ya yang dewasa yang juga bersuci ya dan laki-laki, atau si qarinya itu kafir ya bukan muslim, atau si qarinya itu anak kecil ya bukan orang yang balig dewasa, atau si qarinya itu ya muhditsan ya orang yang memiliki hadas ya baik hadas kecil adapun hadas besar. Ya tentu saja ini tidak yang dimaksudkan oleh Imam Nawawi walaupun beliau tidak sebutkan karena di awal-awal kitab beliau beliau sudah jelaskan bahwasanya mazhab Imam Nawawi rahimahullah taala ya orang yang berhadas besar tidak boleh membaca Al-Qur'an. Ya telah amat ya lalu pembahasannya di ya di awal-awal majlis dari kitab ini. Tentu saja muhditsan ini yang dimaksud adalah orang yang berhadas kecil. Yakni boleh tetap ya boleh kalau si qarinya orang yang berhadas kecil aw imra'atan atau si qarinya itu wanita. Ya maka orang yang mendengar bacaan orang kafir atau anak kecil atau orang yang berhadas kecil atau bacaan wanita tetap disunnahkan bagi mereka untuk sujud tilawah. Ya ini yang hadha huwa sahihu indana dan ini adalah pendapat yang sahih ya menurut kami ya para ulama Syafi'iyah wa bihi qala Abu Hanifah dan ini adalah pendapat Imam Abu Hanifah. Ya, tetap disunnahkan si qarinya muslim atau kafir. Ya si qarinya ya sudah punya ya suci taharah atau ya si qarinya itu berhadas. Apakah si qarinya laki-laki atau wanita? Apakah si qarinya ya sudah balig atau belum balig? Ya karena hakikatnya ya sujud dalam rangka mendengar ayat sajdah tersebut bukanlah salat berjamaah. Ya bukan salat berjamaah sehingga tidak disyaratkan baginya ya harus muslim, ya tidak disyaratkan juga taharah ya sebagaimana disyaratkan pada salat, ya tidak disyaratkan bagi si qari hal tersebut. Ya berbeda dalam salat berjamaah, ya kalau imamnya kafir ya maka tidak sah untuk bermakmum di belakangnya. Begitu pula kalau imamnya berhadas ya tidak sah pula untuk ya bermakmum di belakangnya. Ya hakikatnya sujud tilawah bukanlah ya sebagaimana salat berjamaah, ya tidak sebagaimana demikian. Wa qala ba'du ashhabina dan sebagian ashab kami yakni sebagian para pembesar ulama Syafi'iyah berpendapat la yasjudu li qira'atil kafiri was sabiyyi wal muhditsi was sakrani. Ya tidak sujud ya ketika mendengar bacaan orang kafir, tidak pula sujud ketika mendengar bacaan anak kecil dan juga tidak sujud ketika mendengar bacaan orang yang berhadas. Begitu pula orang yang mabuk. Ya, kalau si pembaca ayat sajdahnya orang-orang yang seperti ini, yakni orang kafir, ya, atau anak kecil yang belum balik, atau orang yang berhadas, atau orang yang mabuk, maka mereka ya tidak disunnahkan untuk sujud. Ya, kalau si pembacanya orang-orang tersebut. Ya, dan hakikatnya ini adalah ya juga pendapat Imam Malik rahimahullahu taala. Ya, Imam Malik rahimahullahu taala, ya, beliau mensyaratkan ya tidaklah seorang yang mendengar ayat sajdah sujud kecuali dengan ya syarat-syarat. Ya, syarat yang pertama, ya, idza qa'ada liyasma' al-Qur'an. Kalau sengaja yang mendengar Al-Qur'an, yakni meniatkan menyengaja untuk mendengar Al-Qur'an. Ya, syarat yang kedua, an yasjudal qari wa huwa mimman yasihhu an yakuna imaman lis-sami'. Yakni syarat yang kedua bahwasanya jikalau si qari'nya sujud. Ya, jikalau si qari'nya sujud dan si qari'nya adalah orang yang sah sebagai imam si sami'. Sebagai imam bagi orang yang mendengarkan ayat sajdah dibacakan. Yakni menyamakan sebagaimana salat berjamaah. Ya, menyamakan sebagaimana syarat dalam salat berjamaah. Sehingga apa? Kalau qari'nya berhadas, maka si sami'nya orang yang mendengarkan ayat sajdah tidak sujud. Ya, kalau si qari'nya anak kecil, dan ini dalam madzhab Imam Malik, ya, anak kecil tidak boleh jadi imam. Ya, tidak boleh jadi imam, maka orang yang dewasa ya tidak disyariatkan untuk sujud tilawah. Ya. Jadi apa? Imam Malik dan madhab sebagian ulama Syafi'iyah tersebut yang mensyaratkan sebagaimana syarat pada salat berjamaah. Ya, mensyaratkan sebagaimana syarat-syarat pada salat berjamaah. Ya, namun ya diriwayatkan pendapat yang lain dari Imam Malik rahimahullah taala bahwasanya ya disyariatkan sujud wa in kana al-qari'u mimman la sihhu lil imamah. Ya, tetap pendapat yang kedua Imam Malik bahwa tetap disyariatkan sujud walaupun si qari'nya bukanlah orang yang sah sebagai imam bagi orang yang mendengarkan ayat sajdah. Yani bertepatan dengan pendapat ya kebanyakan para ulama Syafi'iyah yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi di sebelumnya. Dan wallahu alam, ya, saya lebih condong ya pendapat para ulama bahwasanya tidak disyariatkan hal tersebut. Yani kalau si pembaca ayat sajdah muslim tetap disyariatkan untuk sujud tilawah. Kalau si pembaca ayat dia sajdah pun kafir misalnya, tetap disunnahkan untuk sujud tilawah. Loh, mengapa demikian? Karena sebab sujud tilawah semata-mata karena ayat sajdah dibacakan. Bukan semata-mata karena Islamnya si pembaca, bukan karena si pembacanya sujud, ya, tapi semata-mata sebabnya adalah karena ayat sajdah ya sedang dibacakan. Ya, apakah sebab pembacanya kafir? Loh, bagaimana? Kan mereka tidak sah ibadah dari orang kafir. Ya, dijawab bahwasanya kalau perihal sujud tilawah, dan ini sudah kita bahas bahwasanya ya riwayat yang sahih dari riwayat Bukhari, dan ini pendapat ya sebagian para ulama yang sudah kita bahas bahwasanya Nabi SAW pernah membaca ayat sajdah wasajada ma'ahul muslimuna wal musyrikuna wal jinnu wal insu, dan sujud bersama beliau ya kaum muslimin, kaum musyrikin, bahkan jin dan manusia. Ya, riwayat yang sahih dalam sahih Bukhari, dan pendapat ulama ya pun ya sebagaimana ketika menjelaskan hadis ini bahwasanya ya musyrik atau orang kafir sah bagi mereka sujud. Ya, sah bagi mereka sujud, hanya saja memang mereka tidak mendapatkan balasan pahalanya nanti di akhirat. Ya, tapi tetap itu dinamakan sujud. Ya, perbuatan mereka dinamakan sujud. Dan sebagaimana ya jikalau si orang yang mendengar bacaan Al-Qur'an mendengarkan ya bacaan Al-Qur'an ayat sajdah, maka tetap disyariatkan ya baginya untuk sujud walaupun si pembacanya itu kafir. Ya, dan ini pendapat yang pertama, ya, wallahu a'lam. Wa qala jama'atu minas salafi la yasjudu liqira'atil mar'ati. Ya, dan ya sebagian para ulama dari salafus salih rahimallahu taala ya radhiyallahu taala anhum la yasjudu liqira'atil mar'ah. Ya, tidak disyariatkan sujud ya untuk bacaan seorang wanita. Yani ketika wanita membaca ayat sajdah, maka laki-laki yang mendengarnya tidak sujud. Ya, adapun wanita yang mendengarnya ya sujud. Ya, karena apa? Karena ya itu tadi, ini madhab ulama yang mensyaratkan ya sebagaimana syarat sahnya seorang imam. Ya, jika orang yang berimam kepada wanita sah, maka itu pun disunahkan untuk sujud. Jika orang-orang yang tidak sah berimam kepada wanita, yakni para laki-laki, maka tidak disunahkan untuk sujud. Ya, tidak di sunnahkan untuk sujud. Ya hakahu Ibnu Munzir an Qatadah wa Malik wa Ishaq wa shawabu ma qaddamnahu. Ya, dan ini dihikayatkan oleh Imam Ibnu Munzir ya rahimahullahu taala, ya sebagian ulama menggolongkan beliau sebagai ulama Syafi'iyah, ya sebagian ulama menggolongkan beliau sebagai ulama Malikiyah. Ya, wallahu alam, yang sahih beliau itu termasuk ya sudah mencapai derajat mujtahid mutlak. Ya, mujtahid mutlak walaupun memang awalnya belajar mazhab Malik, ya belajar mazhab Imam Syafi'i, namun ya kenyataannya ya dalam tarjihat beliau, ya pendapat-pendapat yang beliau kuatkan, ya banyak yang keluar dari ya mazhab Imam Malik maupun Syafi'i, ya sehingga beliau ya sampai derajat mujtahid mutlak sebagaimana dijelaskan oleh Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Ya bahwasanya ya dari Qatadah pendapat Imam Malik, Imam Ishaq Ibnu Rahawaih, ya ini satu tabaqah dengan Imam Ahmad, ya satu tabaqah dengan Imam Ahmad, dan beliau juga mujtahid mutlak, ya punya madhab tersendiri, hanya saja madhabnya punah, ya termasuk ulama yang madhabnya punah. Ya bahwasanya ketika mendengar bacaan seorang wanita maka tidak sujud, ya wassawabu ma qaddamnahu, ya kata Imam Nawawi yang lebih tepat adalah ya pendapat yang kita kemukakan di awal, yakni tetap disyariatkan sujud untuk bacaan ya yang ayat sajdah yang dibaca oleh seorang wanita, ya tetap disyariatkan sujud. Kenapa? Karena sebab disyariatkannya sujud tilawah adalah karena ayat sajdah sedang dibacakan, ya ayat sajdah sedang dibacakan, tidak peduli apakah yang membaca ayat sajdah tersebut orang kafir ataukah anak kecil, ya ataukah wanita ataukah orang yang berhadas, intinya ayat sajdah sedang dibacakan dan disyariatkan bagi orang yang mendengar ayat sajdah tersebut baik di sengaja ataupun tidak sengaja untuk sujud tilawah. Ya wallahu alam, ya barangkali ini materi yang bisa kita bahas. Alhamdulillah telah usai materi kita di sesi yang kedua ini, dan langsung kita beranjak pada sesi tanya jawab. Bagi sahabat Ismail Radio yang ingin bertanya, silakan hubungi kami di nomor 0218499434 atau dengan mengirim pesan singkat dan WhatsApp di nomor 0852627774774. Langsung saja kita bacakan beberapa pertanyaan yang telah masuk. Pertanyaan pertama hadir dari Bapak Ari. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, kalau di luar sholat, apakah sujud tilawah harus dalam keadaan berwudu dan menutup aurat? Jazakallah khairan. Ya, barakallahu fiik terhadap Bapak siapa? Bapak Ari. Bapak Ari, ya, apakah disyaratkan untuk menutup aurat, ya, atau tidak menutup aurat? Dan berwudu, Ustadz. Dan berwudu, iya. Ya, ini sudah kita bahas, ya, pada pembahasan yang telah lalu, bahwasanya, ya, dan jumhur ulama memang mensyaratkan hal tersebut. Yakni mensyaratkan sebagaimana yang disyaratkan pada sholat sunnah, ya disyaratkan untuk menutup aurat, disyaratkan untuk punya taharah, ya sudah berwudu, disyaratkan, ya apa yang disyaratkan sebagaimana yang disyaratkan pada sholat sunnah. Jadi ini jumhur para fuqaha, ya disyaratkan semua hal tersebut. Ya namun sebagian ulama yang lain, dan ini sudah kita bahas, ya tidaklah mensyaratkan hal tersebut. Ya tidaklah mensyaratkan hal tersebut. Kenapa? Karena pernah Nabi SAW, ya tadi dalam riwayat yang sahih dalam riwayat Bukhari, pernah Nabi SAW ya sujud pada surat An-Najm dan sujud bersama beliau kaum muslimin, kaum musyrikin, ya jin dan manusia. Yang sudah barang tentu ya di antara muslim ya yang tidak sengaja berkumpul tersebut ada yang tidak dalam keadaan berwudu. Ya bahkan ada juga orang musyrik yang tidak sah bagi mereka wudu. Ya orang musyrik tidak sah wudunya. Iya. Karena wudu itu disyaratkan padanya niat. Sedangkan orang musyrik tidak sah bagi mereka niat untuk beribadah. Ya sehingga wudunya tidak sah, tapi tetap ya sahabat menamakan ya si musyrik tersebut sebagai wudu. Ya wallahu alam. Ya saya lebih condong pendapat para ulama yang menguatkan tidak disyaratkan. Namun para ulama yang tidak mensyaratkan wudu, menutup aurat, menghadap kiblat, hal-hal tersebut tidak mensyaratkan sebagai syarat sah, tetap mengatakan bahwasanya itu lebih afdol. Ya, tetap mengatakan bahwasanya itu lebih afdol. Yakni kalau kita sujud tilawah dalam keadaan punya wudu, menutup aurat, yang menghadap kiblat, maka itu lebih afdol. Iya. Ya, lebih afdol. Wallahu a'lam. Jazakallahu khairan atas jawaban dari pertanyaan pertama. Kemudian kita bacakan kembali Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari Ibu Abbas di Bekasi. Ustaz, di dalam sujud tilawah, doa apa yang harus diucapkan? Dan apakah sama doanya seperti ketika kita sujud saat sholat? Mohon agar dapat dicatat. Jazakumullah khair. Ya, pembahasan doa sujud tilawah ini pun telah lalu. Ya sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Ya, sebagian kebanyakan riwayat sampai situ, yaitu pun sudah mencukupi. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Sebagian riwayat Al-Hakim menambahkan fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Ya, namun ya riwayat yang lebih pendek itu pun sudah mencukupi. Ya Allah alam. Baik. Dan kita bacakan kembali. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, bagaimana hukum seorang imam sujud tilawah saat kebanyakan makmumnya tunanetra yang belum paham? Kebanyakan makmumnya tunanetra yang belum paham, Ustaz. Tunanetra yang belum paham. Iya. Ya Allah alam. Ya, ada baiknya jika dia menjelaskan di awal sebelum sholat. Kalau itu baca sujud tilawahnya di dalam sholat, ya ada baiknya dia menjelaskan. Ya, bahwasannya nanti di tengah-tengah, ya ketika bacaan sholat, ketika kita akan melewati ayat sajdah, ya dia sampaikan saja ayat sajdahnya, ya supaya si makmum yang belum paham atau makmum yang tunanetra tersebut bisa paham. Ya, kalaulah tidak diamalkan sama sekali, kapanlah kaum muslimin bisa paham tentang ayat sajdah? Ya, disampaikan saja di awal, kita akan melewati ayat sajdah ketika bacaan ayat ya ini. Ya. Fasjudu lillahi wa'budu. Surat An-Najm, kita akan sujud ya tilawah terlebih dahulu sebelum ruku. Ya, sujud, bahkan mungkin dia itu kesempatan emas untuk mengajarkan ya syariat yang jarang dipahami oleh kaum muslimin tersebut. Ya, diajarkan terlebih dahulu ya sujud tilawah, ya bacaannya seperti ini, kemudian bangkit, kemudian ruku. Ya, barangkali dia tidak akan dapatkan momen yang tepat untuk mengajarkan sujud tilawah kecuali ketika akan membacakannya. Alangkah baiknya dia mengajarkan terlebih dahulu, karena nanti akan dibahas bahwasanya ya ada kalanya ketika makmum itu tidak paham, ya makmum tidak paham, kemudian ya beda dengan gerakan makmumnya, ya berbeda dengan gerakan makmumnya yang ini. Ya, bisa berakibat fatal, bisa berakibat terpisah jamaahnya, bisa berakibat ya batal sholat si makmum. Ya, maka ada baiknya ya si imam menjelaskan tersebut ya hal tersebut kepada orang yang belum paham dan kepada tunanetra supaya dijelaskan ayatnya supaya paham. Ya, wallahu a'lam. Tip, jazakallahu khairan. Dan satu pertanyaan lagi mungkin Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini termasuk salah satu jamaah tahsin di Ismail Radio. Ustaz, apakah ibu-ibu yang mentahsinkan bacaannya via udara termasuk radio dan handphone tetap disunahkan untuk sujud tilawah bersama sang pembimbing? Yang mentahsinkan tahsin. Ya, mentahsinkan iya. Lewat via udara kayak radio, telepon gitu, Ustaz. Yang membaca si ibu berarti. Iya, kan? Si ibu, terus yang menyimak ada pembimbingnya. Ya. Bagi si qari itu tidak ada khilaf para ulama, ya. Bagi si qari kan yang membaca ibunya. Iya. Ibu yang menyetorkan bacaannya atau hafalannya. Berarti yang si pembaca, ketika itu si ibu tersebut sebagai pembaca, maka pembaca yang membaca ayat tilawah itu tidak ada khilaf para ulama, disyariatkan bagi mereka untuk sujud. Ya, disyariatkan bagi mereka untuk sujud. Yang permasalahannya, bagaimana kepada si yang mendengar tasmi'nya, yang mendengar ya tahsinnya, apakah disyariatkan untuk sujud? Ya. Wallahu'alam, dari pembahasan para ulama kontemporer tentang wasilah ini, yakni baik apakah itu melalui radio atau internet atau telepon, para ulama mengkiaskannya kepada ya suara yang bisa didengar namun tidak dilihat. Yakni apa? Hadis-hadis tentang istri Nabi SAW menyampaikan ilmu atau hadis Nabi SAW kepada para sahabat atau para tabi'in, dan itu adalah ya istima' mendengar ilmu yang sah. Ya, mendengar ilmu yang sah. Sehingga apa? Begitu pula kalau mendengar ayat sajdah, itu pun mendengar yang sah, yang juga berlaku padanya, ya disyariatkan bagi si yang mendengar, baik itu melalui telepon, apakah melalui ya radio, ataukah melalui wasilah lainnya, yang itu wasilah baru, itu tetap disyariatkan. Ya, tetap disyariatkan. Para ulama kontemporer mengkiaskannya ke ya, menerima ilmu dari balik hijab, tidak melihat orangnya langsung, yakni para istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam.